Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam bahasan kita mengenai usul fikih. Ya, kita kembali ke pembahasan buku usul fikih karya Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang diberi judul dalam bahasa Indonesia adalah Prinsip Ilmu Usul Fikih, yang diterjemahkan oleh beliau yang bernama Abu Silah dan Ummu Silah. Terima kasih kepada beliau. E-book ini disebarkan oleh http://tolib.wordpress.com ya. Baik, untuk selanjutnya setelah kemarin kita membahas tentang usul fikih itu sendiri ya, dari pengertiannya, sakosakata dan sebagainya, maka hari ini kita akan membahas tentang al-ahkam, hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang dibahas di dalam usul fikih di kitab ini tertulis di halaman ke-9. Al-ahkam dalam bentuk jamak dari kalimat hukmun atau hukum. Secara bahasa maknanya adalah al-qada'u, keputusan, ketetapan. Dan secara istilah al-ahkam itu adalah maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi'af'alil mukallifina min talabin atau tahyirin atau wad'in. Sekali lagi ya, maqtadahu khitab syar'i muta'alliqu bi af'alil mukallifin min talabin atau tahyirin atau wad'in. Itu apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, orang yang dibebani syariat, dari tuntutan atau pilihan atau peletakan. Sekali lagi ya, apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dari tuntutan atau pilihan atau peletakan. Dan yang dimaksud dari perkataan khitabus syar'i, seruan syariat, itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang dimaksud dengan al-muta'alliqu bi'af'alil mukallifin, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, itu apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan mereka, baik itu perkataan atau perbuatan, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Maka keluar dari perkataan tersebut apa-apa yang berhubungan dengan akidah, maka tidak dinamakan hukum secara istilah. Yang dimaksud dengan perkataan al-mukallafina, mukallaf itu adalah siapa saja yang keadaannya dibebani syariat, maka mencakup anak kecil dan orang gila. Kemudian yang dimaksud dengan perkataan min talabin, dari tuntutan, itu adalah perintah dan larangan, baik itu sebagai keharusan ataupun keutamaan. Kemudian perkataan aw takhirin atau pilihan, ya maka mubah, hal yang dibolehkan, atau wad'in atau peletakan, sah, rusak dan yang lainnya yang diletakkan oleh pembuat syariat dari tanda-tanda atau sifat-sifat untuk ditunaikan atau dibatalkan. Jadi istilahnya al-ahkam itu adalah maqtadahu khitabu syar'i muta'alliqu bi af'alil mukallifina min talabin atau takhirin atau wad'in. Nah, kemudian hukum terbagi menjadi dua bagian. Pembagian hukum syariat menjadi taklifiyah dan wad'iyah, pembebanan dan wad'iyah, peletakan. Al-ahkam at-taklifiyah ada 5, wajib, ya, ma'lub, haram, makruh, dan mubah. Ada 5, 1 wajib, 2 mandub atau sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Apa yang disebut dengan wajib? Wajib secara bahasa adalah as-saqitu wal lazim. As-saqitu wal lazim, yang jatuh dan harus. Dan secara istilah adalah ma'amara bi syari ala wajhil ilzam. Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat dengan bentuk keharusan. Seperti contohnya adalah salat wajib. Salat yang 5 waktu yang wajib. Maka keluar dari perkataan kami ma'amara bi syari, apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat yang haram, makruh dan mubah. Dan keluar dari perkataan kami ala wajib ilzam dengan bentuk keharusan yang mandub. Dan sesuatu yang wajib itu pelakunya diganjar jika yang melakukannya untuk mendapatkan pahala. Dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan azab. Dan dinamakan juga fardhon atau faridatan hatman walajiman. Ya. Itu yang pertama, itu adalah wajib. Yang kedua, ya, hukum taklifiyah ini adalah ada yang disebut dengan mandub atau sunnah, ya. Secara bahasa adalah al-mad'u yang diseru, ya. Dan secara istilah adalah ma'amaro bihi syari la ala wazil ilzami. Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat tidak dalam bentuk keharusan seperti sholat rawatib. Mungkin sholat rawatib termasuk mandub atau sunnah atau disarankan atau diseru, ya, untuk melakukannya. Maka keluar dari perkataan kami ma'amaro bihi syari artinya adalah apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat yaitu yang haram, makruh dan mubah. Dan keluar dari perkataan kami la ala wajhil ilzam tidak dengan bentuk keharusan yang wajib gitu. Dan suatu yang mandub itu pelakunya diganjar jika yang melakukannya untuk mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan azab. Dan dinamakan juga sunnah atau masnunan atau mustahaban atau naflan. Yang ketiga, haram. Haram secara bahasa adalah al-mamnu, itu yang dilarang. Dan secara istilah, manaha anhusyari ala wajir ilzami bitariki. Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Seperti durhaka kepada orang tua. Itu dilarang. Maka keluar dari perkataan ini, manaha anhusyari. Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat itu yang wajib, sunnah, mubah, ya. Dan keluar dari perkataan kami ini ala wajib ilzam bitarki, ya. Dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan itu yang makruh gitu ya. Dan suatu yang haram itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala dan orang yang melakukannya berat mendapatkan azab. Dinamakan juga adalah al-mahduran mahduran atau mamnu'an. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh secara bahasa adalah yang dimurkai, ya. Al-maghdub. Al-maghdub. Dan secara istilah manahan husyari la ala wajib ilzam bitaki. Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Seperti mengambil satu dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri. Maka keluar dari perkataan kami manaha anhusyari, apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat yang wajib, sunnah, dan mubah. Dan keluar dari perkataan kami la ala wajib ilzam bitarki, tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan atau yang haram. Dan sesuatu yang makruh itu pelakunya diganjar jika meninggalkannya untuk mendapat pahala dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan azab. Kemudian yang kelima adalah mubah. Secara bahasa mubah itu adalah yang diumumkan dan diizinkan dengannya. Al-ma'lun wal-ma'zun fihi. Ya, diumumkan dan diizinkan dengannya. Istilahnya adalah ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun lidzatihi. Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan secara asalnya. Seperti makan pada malam hari di bulan Ramadan. Itu mubah. Dan perkataan ma la yata'allaqu bi amrun. Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah. Wajib dan mandub tadi. Dan keluar dari perkataan kami. Wala nahyun. Dan pula larangan. Haram dan makruh. Dan perkataan lidzatihi pada asalnya. Apa-apa yang seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya yaitu suatu yang mubah sebagai wasilah yang menghantarkan terhadap hal yang diperintahkan atau ada kaitannya dengan larangan karena keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang maka bagi hal yang mubah tersebut hukumnya sesuai dengan apa-apa yang ia menjadi wasilah baginya dari hal yang diperintahkan atau yang dilarang. Dan yang demikian tidak mengeluarkannya, yakni hal yang mubah tadi, dari keberadaannya sebagai sesuatu yang hukumnya mubah pada asalnya. Dan mubah yang senantiasa berada pada sifat mubah, maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula azab. Dinamakan juga halalan wajaizan. Baik, selanjutnya tadi sudah dibahas al-ahkam at-taklifiyah. Sekarang yang kedua adalah al-ahkam al-wad'iyah. Apa itu al-ahkam al-wad'iyah? Adalah ma wada'ahu syari min amaratin isubutin au intifain au nufudin au ilgoin. Jadi apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syariat dari tanda-tanda untuk menetapkan atau menolak, melaksanakan atau membatalkan. Dan diantaranya adalah sah dan rusak, atau asihah dan al-fasad. Sah dan rusak. Rusak itu berarti tidak sah sesuatu. Sah secara bahasa adalah as-salim anil marid, minal mardo, minal mardi, ya. Yang selamat dari penyakit. Secara istilah, sah itu adalah ma tarattabat asar fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya, baik itu ibadah ataupun akad. Maka sah dalam ibadah maksudnya adalah apa-apa yang beban terlepas dengannya, yakni ibadah yang sah dan tuntutan gugur dengannya. Maka sah dalam akad, apa-apa yang pengaruh adanya akad tersebut berakibat terhadap keberadaannya, seperti pada suatu akad jual beli berakibat kepemilikan. Dan tidaklah suatu itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Contohnya dalam ibadah, ya. Seseorang mendatangi sholat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Maka itu akan sah. Contoh dalam akad, seseorang melakukan akad jual beli dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang telah diketahui dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Maka jika hilang satu syarat dari syarat-syarat yang ada atau adanya penghalang dari penghalang-penghalangnya, maka tidak dikatakan sah. Contoh hilangnya syarat dalam ibadah, seseorang sholat tanpa bersuci. Kalau di dalam akad, seseorang menjual barang yang bukan miliknya, ya. Kalau ada penghalang, contoh misalkan ketika ibadah, seseorang sholat sunnah mutlak pada waktu larangan. Kemudian di dalam akad ada penghalang, seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib baginya sholat Jumat sesudah azan Jumat yang kedua dari sisi yang tidak dibolehkan. Yang kedua setelah sah itu ada al-fasid atau rusak, yang pergi dengan hilang dan rugi, gitu ya. Secara bahasa yang pergi dengan hilang dan rugi. Secara istilah adalah malatatarot taba asaru fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdam. Apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya, baik itu ibadah atau akad. Maka fasid di dalam ibadah itu adalah apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan tuntutan tidak gugur dengannya, seperti sholat sebelum waktunya. Maka sholat sebelum waktunya adalah fasid, tidak sah. Fasid dalam akad, contoh apa-apa yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya, tidak memiliki dampak, seperti menjual sesuatu yang belum ditentukan. Tidak sah jual belinya karena barangnya tidak ditentukan. Dan semua yang fasid dalam ibadah, akad, dan syarat-syaratnya, maka itu adalah haram. Karena yang demikian termasuk melampaui batasan-batasan Allah dan menjadikan ayat-ayatnya sebagai olok-olokan. Dan karena Nabi SAW mengingkari orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak dalam kitabullah. Fasid dan batil memiliki makna yang sama kecuali dalam dua tempat. Yang pertama, contoh dalam ihram. Para ulama membedakan keduanya. Bahwa yang fasid adalah apabila seseorang yang ihram menyetubuhi istrinya sebelum tahalul awal. Dan yang batil adalah apabila seseorang murtad dari Islam. Yang kedua dalam nikah. Para ulama membedakan keduanya, bahwa yang fasid adalah apa-apa yang diperselisihkan para ulama dalam kerusakannya, seperti nikah tanpa wali. Ya. Dan batil adalah apa-apa yang disepakati kebatilannya, seperti menikahi wanita yang masih dalam iddah. Baik pemirsa, itu bahasan yang kedua kita dari kitab Usul Fiqih karya Syekh Utsaimin tentang hukum-hukum yang dibahas di dalam usul fiqih. Di kesempatan yang lain kita bahas tentang judul al-ilmu atau ilmu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.